lagu tentang bengawan Solo. Sungguh banyak kisahmu dulu, salam manis bengawan Solo. Kenangan pun terjadi lagi. Mata airmu dari Solo, riwayat terkurung Gunung Seribu. Kulansia airmu untuk mengenang dulu Sabah dan perahu masih berlayar laju. Mengalir airmu sampai jauh sedari dulu, akhirnya ke laut. Bengawan Solo, riwayatmu ini sedari jadi perhatian insan. Musim kemarau, tak seberapa airmu di musim hujan. Tentang bengawan Solo, sungguh banyak kisahmu dulu. Salam manis bengawan Solo. Kenangan pun terjadi lagi. Mata airmu dari Solo, riwayat terkurung Gunung Seribu. Untuk mengenang dulu, sampan dan perahu masih berlayar laju. Mengalir airmu sampai jauh sedari dulu, akhirnya ke laut. Mata airmu dari Solo terkurung Gunung Seribu, air mengalir sampai jauh, akhirnya ke dulu. Sampan dan perahu masih berlayar laju. Mengalir airmu sampai jauh sedari dulu, akhirnya ke laut. Mata airmu dari Solo